Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, contoh. Yang saya pertanyakan di sini, saya belum dapat benang merahnya, chemistry-nya antara hadis itu dengan kesimpulan yang saya. Oh, iya, iya, iya. Artinya, kalau yang saya pikirkan secara awam, apa yang namanya mengenai terkait dengan berkaitan kita, selama di Jumat. Hari Jumat, ya. Berarti misalkan kita selesai materi, kemudian kita sholat isya, setelah sama-sama sholat sunnah, kita duduk lagi, kemudian disitulah kita jawab. Bisa lebih sempurna. Memang biasanya tetap lanjut, bahkan biasa sampai, ya. Iya. Kemudian materi tentang persiapan Ramadan insyaallah. Adapun pertanyaan-pertanyaan tadi masalah membaca zikir itu ya, dan juga ada doanya, tidak ada keharusan bahwa harus mengangkat kedua tangan. Nah, tidak ada keharusan mengenai hal itu. Nah, di hadis Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengatakan barang siapa berwudu dengan sempurna kemudian membaca zikir itu. Dan tidak di situ tidak disebutkan membacanya dengan mengangkat kedua tangan. Nah, jadi andaikan seseorang membacanya begitu saja ya, tanpa mengangkat kedua tangan, maka itu juga sudah benar. Nah, ya, seperti itu. Adapun masalah kaidah mengangkat kedua tangan ketika berdoa, nah, karena yang warid pada sebagian doa, pada sebagian masalah yang disyariatkan mengangkat kedua tangan itu adalah ketika berdoa ya, bukan zikir. Nah, tapi yang memang ada doanya. Nah, ada keterangan dari Syekh bin Baz dari sebagian fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, jika pada momen itu memang ada tuntunan dari Nabi untuk mengangkat tangan ketika berdoa, maka berarti disunnahkan mengangkat tangan. Jika datang dari Nabi tuntunan bahwa di momen doa itu tidak diangkat tangan, ya, maka berarti kita tidak mengangkatnya. Nah, apabila tidak dalam doa-doa pada momen-momen kita berdoa, misalkan, tidak ada di sana dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, penetapan ya pada doa-doa tersebut, maka bisa saja seseorang beramal dengan keumuman makna hadis, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala yastahi malu idza rafa'al 'abdu yadayhi ila as-sama' yad'uhu ay yaruddahuma sifran. Allah malu jika ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, ya, ke arah atas, meminta kepada Allah, berdoa karena Allah ada di atas langit. Allah malu untuk menolak doa tersebut. Artinya mengangkat kedua tangan memang termasuk di antara faktor pendukung dikabulkannya doa. Jadi pada perkara yang misalkan di situ ya tidak warid dari Nabi bahwa tetap cara pelaksanaan doa itu tidak mengangkat tangan, maka bisa saja seorang beramal dengan keumuman hadis seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan masalah hadis Anas dan hadis sebagian istri Nabi SAW tentang muwalat, ya, berkesinambungan itu, apa keterkaitannya dengan hadis, kedua hadis itu, dengan masalah yang kita petik bahwa wudu dipersyaratkan harus berkesinambungan, maksudnya harus berturut-turut, bersambung, tidak boleh terputus. Karena Nabi SAW menyuruh orang itu untuk mengulangi wudu dari awal, bukan menyuruh dia untuk membasuh bagian yang kering itu saja, yang tidak terbasuh. Kenapa? Karena sudah tidak bisa, karena waktunya sudah lama, dia sedang sholat wudunya sejak tadi dan dia dalam sholat, berarti kan sudah lama, ya. Artinya jika dia pergi ke tempat wudu untuk membasuh bagian yang seukuran dirham itu saja yang dia basuh, sementara anggota wudu sebelumnya, yaitu apa, sebelum kaki, kepala, ya, ya, jaraknya jauh, sudah jauh, berarti kan sudah terputus dan sudah kering. Seandainya masih dekat waktunya, seseorang misalkan wudu kemudian dia lupa ada sebagian dari kakinya tidak terbasuh, ketika dia hendak pergi ada orang yang lihat itu belum kena, kemudian dia balik lagi langsung dia basuh bagian itu, kan belum lama, kan baru saja dan belum kering kepala, itu masih berkesinambungan. Adapun sudah di masjid sejak tadi, bahkan sudah sholat, baru kelihatan dia kembali ke tempat wudhu hanya untuk membasuh bagian ini, tidak bisa, karena kesinambungannya dengan anggota wudhu sebelumnya sudah, jarak waktunya sudah jauh, sudah tertunda. Bisa dipahami? Ya. Karena antara satu gerakan wudhu dengan gerakan wudhu berikutnya harus berturut-turut berkesinambungan, tidak boleh terpisah, kan? Terpisah, ada yang mengatakan dengan jangka waktu yang lama secara adat, ada yang mengatakan terpisah dengan kriteria anggota sebelumnya sudah kering, baru dia melakukan gerakan berikutnya. Nah, jadi ketika Nabi menyuruh dia mengulangi dari awal, itu bukti tidak bisa dia hanya membasuh bagian itu saja. Sebabnya apa? Karena sudah tidak kesinambungan, sudah terpisah jauh dari gerakan mengusap kepala. Di situ letak pengambilan kesimpulannya oleh ulama. Bisa dipahami? Ya. Kemudian tadi masalah mandi Jumat, ya. Nah, apakah bisa mandi Jumat, sudah mandi Jumat sebelum ketika sudah terbit matahari, ya. Bahkan setelah terbit fajar. Nah, karena Nabi mengatakan ghuslu atau ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslim, ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib, mandi, ya, ghuslul jum'ah wajib bagi setiap orang, setiap muslim, bagi yang sudah balik. Nah, dan hadis yang lainnya yang menyebutkan yaumil jum'ah, mandi di hari Jum'at. Artinya, sebelum kita membahas masalah hukumnya tadi, jadi ada riwayat yang mengaitkan mandi itu dengan sholat Jum'at. Nah, dan ada riwayat yang menjelaskan bahwa mandi itu di hari Jum'at. Cara memahaminya, kata ulama, mandi yang dikaitkan dengan Jum'at, artinya faktor disyariatkannya mandi Jum'at adalah sholat Jum'at. Oleh karena itu yang tidak akan hadir sholat Jumat tidak disyariatkan mandi Jumat. Misalkan musafir dalam safar dia tidak, ya safarnya menuntut dia untuk tidak bisa Jumatan misalkan, dia tidak akan hadir sholat Jumat, berarti tidak disyariatkan. Kamu wanita di rumah yang tidak akan hadir sholat Jumat, ya berarti tidak mandi Jumat. Nah, orang yang sakit sehingga tidak bisa hadir sholat Jumat, dia sholat duhur di rumahnya, maka tidak disyariatkan mandi Jumat, karena faktor mandi Jumat itu adalah sholat Jumat. Kemudian riwayat yang menjelaskan, menyebutkan mandi hari Jumat itu menunjukkan bahwa mandi Jumat itu sah dilakukan di hari Jumat setelah masuk hari Jumat, dan hari, hitungan hari, yakni keluar malam dan masuk hari siang, itu mulai dengan terbitnya fajar. Dimulai dengan terbitnya fajar. Jadi jika terbit fajar itu sudah masuk hari, malamnya sudah lewat. Ya, dalilnya adalah tentang masalah puasa. Nah, dalilnya adalah tentang puasa. Kan di ayat dalam surat Al-Baqarah kan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Makan minumlah dan makan minumlah kalian sampai terbit fajar. Yakni fajar yang sebenarnya artinya masuk waktu subuh. Artinya jika sudah masuk waktu subuh itu waktu imsak. Jika sudah masuk waktu salat subuh berarti imsak. Sudah tidak boleh makan, sudah harus tar puasa di situ. Ya kan? Karena sudah masuk hari, malamnya sudah lewat. Kemudian Allah mengatakan tsummati musyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Berarti dari fajar itu sudah hari, itu sudah siang. Waktu untuk berpuasa sampai malam itu maghrib. Jadi, jika sudah terbit fajar sudah bisa mandi Jumat. Apalagi jika terbit matahari sudah lebih jelas lagi. Nah, tetapi ya, mandi Jumat lebih dekat dari pelaksanaan salat Jumat, lebih baik dari sisi apa? Karena tujuan mandi Jumat itu bukan bersuci. Mandi Jumat tujuannya bukan bersuci, tidak ada hadas, tidak terkait dengan hadas. Sama dengan mandi untuk salat Id. Sama dengan mandi orang yang mau berihram. Itu semua bukan hadas yang mau diangkat. Beda dengan mandi junub kan? Beda dengan mandi junub, mandi yang suci dari haid untuk menghalal dosa. Bukan. Ini tidak ada kaitannya dengan hadas. Jadi mandi Jumat, mandi salat Id, itu semua tujuannya untuk membersihkan diri. Untuk bersih-bersih. Supaya hadir salat Jumat dalam keadaan bersih. Bahkan disyariatkan dipakai wangian kan begitu, pakai parfum sewangi-wanginya. Ya. Dan seterusnya. Nah. Jadi tujuannya itu berarti kan semakin dekat semakin yang dikhawatirkan sudah mandi Jumat sejak pagi, ya. Masuk Jumatan sudah keringatan, sudah bau lagi. Jadi masuk di masjid karena sudah berkeringat sana sini sudah bau, berbau mengganggu lagi orang-orang yang hadir. Padahal harusnya kan harum semua, bersih semua kan? Itu tujuannya. Nah, tetapi jika itu dilakukan dan tetap terjaga kebersihan tidak masalah. Nah, sah. Artinya sama melaksanakan syariat mandi Jumat. Nah. Ya. Bahkan terkadang sebagian orang dia jamakkan, yakni dia padukan sekali mandi sekalian mandi junub. Nah, jika sudah terbit fajar, dia mau sholat subuh, mandi junub sekalian mandi Jumat, sah. Bisa dengan satu kali mandi. Dengan dua niat, bisa. Ya? Digabung. Satu amalan, satu kali mandi niatnya mandi junub sekalian mandi Jumat. Karena tujuan mandi Jumat adalah membersihkan tubuh dan itu tercapai dengan mandi tadi. Jadi sah. Tapi tadi dikatakan lebih mendekati waktu sholat Jumat lebih lebih bagus. Nah, adapun hukumnya ada khilaf, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib tadi berdasarkan hadis itu, mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Yang mengatakan wajib berdalil dengan hadis ini. Adapun Al-Imam Syafi'i bersama jumhur yang mengatakan sunnah. Al-Imam Syafi'i menakwil hadis ini dengan mengatakan wajib di sini maksudnya wajib mustahabnya. Nah, Syafi'i mengatakan mustahabnya hal yang tetap gitu. Wajib di sini bukan maksudnya wajib fardu, bukan, tapi tetap maksudnya mustahabnya hal yang tetap. Itu menurut Asy-Syafi'i. Jadi memang khilafnya cukup kuat dalam masalah hukumnya. Nah, itu tadi sudah. Iya. Masih ada waktu? Masih bisa? Iya. Nah, ya ini ada pertanyaan dari akh. Seandainya orang itu berkeyakinan, artinya dia memilih pendapat bahwa mandi Jumat wajib. Berarti kan jika menghadiri sholat Jumat dalam keadaan tidak mandi kan berarti berdosa menurut keyakinan dia kan, karena wajib. Nah, sementara dia lupa mandi begitu. Nah, kemudian dia tidak mandi lagi sampai Jumat, apakah bisa mencukupi mewakili? Iya. Ketika dia mandi junub dan mandi junubnya setelah terbit fajar ya. Tadi sudah kami sampaikan mulai dari setelah terbit fajar. Adapun jika dia mandi junub sebelum terbit fajar tidak bisa menggabungkan niat karena belum masuk hari Jumat. Belum masuk hari Jumat. Jadi dia mandi masih malam Jumat. Jika mandi Jumatnya malam Jumat bukan mandi di hari Jumat namanya. Jadi harus setelah terbitnya fajar. Jadi setelah adzan subuh. Tetapi masalahnya tadi lupa dia meniatkan. Dia hanya berniat mandi junub. Lupa berniat sekaligus untuk mandi Jumat. Apakah itu bisa mewakili jawabannya? Tidak. Iya. Nah. Dalam hal dia bersih karena dia sudah mandi junub ya bersih, namun dalam hal tuntutan mengerjakan mandi Jumat dia tidak kerjakan karena tidak ada niat. Amalan itu ditentukan oleh niat. Nah, innamal a'malu bin niat. Ya. Kita nanti akan bahas juga pembatal-pembatal wudu. Iya, kita akan bahas pembatal-pembatal wudu. Nah. Meskipun nanti mungkin ada selingan-selingan pembahasan-pembahasan tematik, ya. Nah, misalkan barangkali nanti ada pembahasan tentang corona. Bagaimana ini corona yang sudah sampai di mana ini? Masih jauh dari kita? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak berdoa. Nah, banyak-banyak berdoa. Nah, semoga kita diselamatkan. Nah, perkuat tawakal. Dan boleh jadi mungkin nanti ada pembahasan-pembahasan sifatnya dengan bentuk penyampaian kesimpulan, misalkan tentang apa salat sunnah rawatib kah, misalkan atau. Nah, nanti kita variasikan. Tapi kita akan tetap lanjut. Nanti ada pembatal-pembatal wudhu. Penting kita pelajari. Nah, pasal pembatal-pembatal wudhu. InsyaAllah. Ya. Ya. Sebenarnya cukup bismillah. Nah. Bismillah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang kami sampaikan itu yang merupakan dalil, waktu Nabi minta air wudu, kemudian Nabi meletakkan tangannya, ya kan, kemudian mengucur, memancar dari sela-sela jari jemari Nabi air, dan sahabat sampai berapa orang itu kata Anas? 70 ya, sekitar 70-an, banyak itu yang selesai. Kan Nabi mengatakan apa di situ? Tawaddu bismillah. Kata Nabi, tawaddu bismillah. Berwudulah dengan baca bismillah, jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Ayat di Al-Qur'an. Nah, pembuka setiap surat. Dan ayat di surat An-Naml. Nah, kecuali surat Bara'ah, surat Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim di awal. Nah, jadi bukan keharusan seperti itu. Begitu pula jika kita makan, cukup kita mengatakan apa? Bismillah. Nah, cukup bismillah. Menggabungkannya itu maksudnya kita berniat, jadi sebelum memulai mandi kita berniat untuk mandi junub dan mandi Jumat sekaligus, dua niat dalam hati kita, kemudian kita mandi. Tata cara mandi Jumat itu kan sama dengan tata cara mandi janabah. Nah, hadisnya begitu, mandi ghusla yaumal jum'ah ghuslal ghusl al-janabah, kata Nabi, man iktasala yawmal jum'ah ghusl al-janabah, barang siapa mandi di hari Jumat dengan cara mandi seperti mandi junub, begitu kata Nabi. Jadi tata cara mandi Jumat itu sama dengan mandi janabah, sama tata caranya. Bedanya apa? Mandi janabah mengandung niat mengangkat hadas besar dan hadas kecil, sedangkan mandi Jumat hanya mengandung makna bersih-bersih, membersihkan tubuh untuk menghadiri perayaan Jumatan. Tujuannya bersih, tidak ada kaitannya dengan hadas. Oleh karena itu, hati-hati. Jika ada orang yang mandi Jumat, misalkan dia mandi Jumat jam 11 atau setengah 12 atau menjelang berangkat, dia mandilah. Ya, mandi Jumat langsung guyur-guyur begitu saja, tidak berwudu. Kemudian langsung berangkat salat Jumat, dia tidak sah salat Jumatnya karena dia tidak berwudu. Beda dengan orang yang mandi junub. Adapun mandi junub, ya, seseorang mandi junub guyur-guyur dengan niat mandi junub, guyur badannya semua selesai dengan niat mandi junub, tidak berwudu dia. Niatnya mandi junub. Kemudian dia pergi sholat, sah sholatnya. Karena mandi junub mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub, maka bersucilah dengan cara mandi. Kata Syafi'i, Allah memerintahkan orang yang junub untuk mandi. Jadi tidak diwajibkan wudu. Artinya mandi sudah mewakili wudu. Begitu. Adapun jika seseorang mengerjakan mandi janabah dan mandi Jumat, atau mandi janabah dulu, jika dia mengerjakan mandi janabah dengan tata cara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu diawali dengan apa? Wudu dulu. Kan tata cara sunnah mandi janabah kan wudu dulu. Setelah wudu baru mandi. Maka itu jelas, enggak ada permasalahan, enggak ada khilaf di situ. Begitu pula jika mandi Jumat, dia mengerjakan mandi Jumat dengan tata cara sunnah, yaitu wudu dulu. Wudu dulu untuk mengangkat hadas kecilnya, setelah itu dia mandi Jumat. Maka enggak ada masalah karena dia sudah wudu. Tetapi kan sebagian orang taunya mandi Jumat sudah, diguyur aja semua badannya. Yang penting dibasuh semua dari atas sampai bawah tanpa wudu. Sah mandi Jumatnya. Tapi kurang afdol karena tidak diawali dengan wudu, tidak dengan tata cara yang afdol seperti tata cara mandi janabah. Nah, itu kemudian langsung sholat Jumat padahal dia tidak berwudu di awal, tidak bisa. Karena tidak ada kaitannya dengan bersih. Sama dengan mandi untuk sholat Id. Tata cara sama. Untuk mandi untuk sholat Id diawali dengan wudu. Untuk mengangkat hadas kecil saya itu mandi. Nah, jika mandi untuk sholat Id hanya mandi begitu saja tanpa diawali wudu, maka dia tetap berhadas kecil karena dia hanya bersih-bersih. Bisa difahami?